jadi kau bersanding duduk di pelaminan. Air mata jatuh tak tertahankan, kau hianati cinta suci ini. Nyanyi semuanya ya. Tanpa undangan diriku kau lupakan, tanpa putusan diriku kau tinggalkan. Tanpa bicara kau buat ku kecewa, tanpa berdosa kau buat ku merana. Oh, ku tak percaya dirimu tega meraih cinta yang dicinta. Kakak-kakak Lesi Lama, buat kakak-kakak Lopega Indonesia juga. Jadi kau bersanding duduk di